Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana niat kurban satu kambing untuk satu keluarga? Apakah harus diucapkan atau dalam hati? Masyarul ahibba barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang lalu si penanya telat bertanya, maka kita tunda sampai sekarang. Alhamdulillah dimudahkan kita membaca pertanyaannya. Niat berkurban satu kambing untuk satu keluarga, apakah harus diucapkan atau dalam hati? Yang namanya niat itu letaknya di hati. Yang namanya niat itu letaknya di hati. Niat itu di hati. Barakallahu fikum. Karena niat secara bahasa maknanya adalah al-qasdu, tujuan. Tatkala seseorang bertujuan untuk melakukan sesuatu, maka sungguh dia telah berniat untuk melakukan sesuatu. Barakallahu fikum. Mudah, niat itu tidak sulit. Tidak dilafadzkan. Kalau dilafadzkan itu bukan niat namanya. Kalau dilafadzkan bukan niat namanya. Seseorang ingin sholat, dia melafadzkan usolli fardha kadza wa kadza. Dia ingin puasa, nawaitu sauma ghadin dan seterusnya. Itu namanya memberatkan diri. Niat itu tidak dilafadzkan. Kalau memang seperti itu, alangkah beratnya agama ini. Setiap gerakan, setiap amalan harus dilafadzkan. Misal kita mau makan, nawaitu an akula al aruz wa madza wal khadrawat wa as-samak wad-dik wad-dajaj lillahi ta'ala. Aku niat makan nasi dengan lauk ayam, lauk ikan, lauk sayur dengan lauk ayam, lauk ikan, kemudian sayur-sayuran karena Allah ta'ala. Kemudian juga mau melakukan perbuatan yang lain lagi, niat lagi, baca ini. Berat kalau seperti ini memberatkan agama, memberatkan seseorang, ya afwan, memberatkan seseorang, memberatkan pelakunya. Niat itu letaknya di hati. Rasulullah SAW mengatakan, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat, tergantung niatnya. Niat, ingin niat melakukan ini, niat melakukan ini. Dalam hati, yang namanya niat itu di hati. Tujuan seseorang melakukan sesuatu itu sudah dikatakan dengan niat. Barakallahu fikum. Tidak perlu memberat-beratkan diri. Tidak ada tuntunannya di dalam syariat Islam. Bahkan para ulama mengatakan itu adalah termasuk bid'ah. Tetapi jika mungkin yang ditanyakan oleh si penanya ini, apakah ada bacaan-bacaan ketika menyembelih hewan kurban, maka kita jawab dengan jawaban yang berbeda, bukan jawaban yang tadi. Kalau pertanyaannya niat, maka jawabannya seperti tadi. Kita katakan niat itu letaknya di hati. Tetapi kalau yang ditanyakan apakah ada bacaan-bacaan tertentu ketika menyembelih hewan kurban, maka ada beberapa hadis dalam hal ini. Kita baca beberapa hadis tersebut. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari nomor 5565, Al-Imam Muslim nomor 1966 di dalam sahih keduanya. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahain akronain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua ekor kambing putih kehitaman yang bertanduk. Zabahahuma biyadihi, beliau berkurban menyembelih kambing tersebut dengan tangannya. Subhanallah, berkurban kalau menyembelih dengan tangan sendiri ini lebih afdal. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa samma wa kabbara, membaca basmalah dan takbir. Ini bacaannya basmalah dan takbir. Bismillahi wallahu akbar. Barakallahu fikum. Diriwayatkan pula di dalam Sunan Abi Daud, disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Irwa nomor 1152, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzabaha yaumal Id, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Id, Idul Adha, menyembelih 2 ekor kambing. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka. Bismillah, Allahu akbar, ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Diriwayatkan pula di dalam Sahih Muslim nomor 1967, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin akran yata'u fi sawad wa yabruku fi sawad wa yanduru fi sawad fa utiya bihi liyudhahiya bihi fa qala laha ya Aisyatu halummi al-mudiyah thumma qala ishhadhiha bihajarin fafa'alat thumma akhadhaha wa akhadhal kabsha fa'adja'ahu thumma zabahahu thumma qala bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhaha bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membeli seekor kambing jantan yang bertanduk. Kakinya hitam, perutnya hitam, dan matanya pun hitam. Hewan tersebut pun didatangkan kepada beliau untuk beliau berkurban dengannya. Lalu beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berikan pisau." Kemudian beliau berkata, "Asahlah dengan batu." Aisyah pun melakukannya. Kemudian beliau mengambilnya kembali dan mengambil kambing jantan tersebut, lalu beliau membaringkannya, lantas menyembelihnya seraya membaca, bismillahi Allahumma taqabbal, bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad, bismillah, ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarganya dan umatnya. Kemudian beliau berkurban dengan hewan tersebut. Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, wa in zada faqala Allahumma hadha minka walaka, Allahumma taqabbal minni aw min fulan, fahasan wabihi qala aktharu ahlil ilmi. Jika setelah bacaan takbir dan basmalah dia menambahkan bacaan Allahumma taqabbal minni atau au min fulan, maknanya ya Allah, terimalah dariku atau dari sianu, sebutkan nama yang berkurban, maka yang demikian itu bagus, dan ini adalah pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah juga mengatakan di dalam Syarah Sahih Muslim jilid yang ke-13 halaman 122, fihi dalilun listihbabi qaulil mudhahi hala dzabhi ma'a tasmiyah wa takbir Allahumma taqabbal minni. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang disunnahkan menyertakan ucapan doa Allahumma taqabbal minni, ya Allah, terimalah dariku, setelah membaca basmalah dan takbir tatkala seseorang menyembelih hewan kurban. Ya, dari yang telah kita baca tadi penjelasan hadis, kemudian kalam ulama, bisa kita ambil kesimpulan. Yang harus dibaca tatkala menyembelih adalah basmalah, wajib. Kalau tidak membaca basmalah, hukumnya tidak sah, sesembelihannya tidak sah. Baik seseorang sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau dia sengaja, dia berdosa dan sesembelihannya tidak sah, tidak halal. Kalau dia tidak sengaja, dia tidak berdosa. Tetapi sesembelihannya tetap tidak halal. Barakallahu fikum. Dan disunahkan setelah menyembelih, disunahkan setelah mengucapkan basmalah, mengucapkan takbir. Bismillahi wallahu akbar. Ucapan wallahu akbar, ini hukumnya sunnah. Sebagaimana disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti'. Adapun untuk hewan kurban, nah itu tadi untuk hewan secara umum. Hewan, sesembelihan hewan secara umum. Hewan mau nyembelih sapi, mau nyembelih ayam, mau nyembelih bebek, bismillahi wallahu akbar. Bismillah ini wajib, wallahu akbar sunnah. Adapun untuk hewan kurban, tetap sama. Bismillah itu wajib, wallahu akbar sunnah. Tetapi ada tambahan bacaan-bacaan yang disunnahkan untuk dibaca, sebagaimana yang telah disebutkan pada penjelasan di atas. Allahumma, Allahumma taqabbal min minni au min fulani, Allah terimalah dariku atau dari sianu, sebutkan nama yang berkurban. Bacaan-bacaan yang lain yang disebutkan dalam hadis tadi yang telah kita baca tadi. Barakallahu fikum. Tetapi kalau dia mencukupkan basmalah saja kurban, cukupkan basmalah, sembelihannya tetap sah, tetap halal. Atau dia mencukupkan bismillahi wallahu akbar, sembelihannya tetap sah, tetap halal. Mengamalkan sunnah, masih dia mengamalkan sunnah bismillahi wallahu akbar, karena Allahu akbar hukumnya sunnah, bismillah hukumnya wajib. Baik itu sesembelihan kurban atau selain kurban. Yang wajib bismillah wallahu akbar itu sunnah. Untuk hewan kurban ada tambahan-tambahan bacaan sebagaimana yang telah kita baca riwayat-riwayat yang tadi. Apakah ibadah kurban dapat menghapuskan dosa besar? Para ulama kita menjelaskan dosa besar harus ditutup dengan tobat. Maknanya tidaklah bisa menghapuskan dosa besar melainkan dengan tobat. Harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil bisa terhapuskan dengan amalan-amalan saleh. Adapun dosa besar harus dengan bertobat kepada Allah Tabaraka wa taala. Barakallahu fikum. Kalau seseorang berdosa dengan saudaranya mengambil haknya, harus dikembalikan. Demikian masyarul hibbah barakallahu fikum. Kalau seseorang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan dosa besar, harus dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan amalan-amalan saleh yang ringan-ringan seperti menyingkirkan gangguan atau kebaikan-kebaikan yang lain, tidak cukup itu. Harus disertai dengan tobat untuk menghapuskan dosa-dosa besar. Wallahu taala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan penjelasan tentang berkurban dengan satu ekor kambing untuk satu keluarga tadi. Kambing, barakallahu fikum, satu ekor untuk hak milik itu cukup satu orang. Tidak boleh lebih dari satu orang. Sehingga ketika seseorang menyembelihnya, dia baca bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, dan dikir-dikir yang lain. Allahumma hadza anni wa an ahli baiti, ini adalah dariku dan dari keluargaku. Dan dikir-dikir yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita baca tadi. Jadi kalau kambing itu hanya untuk satu orang dalam hak milik, tidak boleh bersyarikat. Kalau dalam hal pahala, itu boleh dia niatkan pahalanya untuk siapa saja dari kalangan muslimin. Untuk ayahnya, untuk temannya, untuk gurunya, untuk saudara-saudaranya, boleh dia niatkan pahalanya tanpa batas. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan ulama lainnya. Barakallahu fikum. Kalau seseorang berkurban dengan sapi atau unta, baru di sini bisa berserikat. Baru di sini bisa berserikat 7 orang. 7 orang atau kurang, tidak boleh lebih dari 7. Barakallahu fikum, ini sedikit menyempurnakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.